Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita mulai dengan bab minasyirki an yastaghits bighairillah. Jadi diulangi sedikit dari awal bab. Al-musannif rahimahullah, babun minasyirki an yastaghits bighairillah. Bab termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, au yad'u ghairahu, atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa perbedaan antara istighatsah dengan berdoa? Istighatsah wa du'a. Karena musannif menyatakan bab minasyirki an yastaghitha bighairillah au yad'u ghairahu. Bab termasuk kesyirikan orang yang beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Istighatsah juga doa. Hanya saja perbedaannya, kalau istighatsah biasanya doanya orang yang dalam keadaan sedang kesusahan, kemudian dia meratap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istighatsah. Berarti istighatsah termasuk doa. Doa belum tentu istighatsah. Kalau doa dari orang yang dalam keadaan tidak sedang kesusahan, tidak dikatakan istighatsah. Orang berdoa minta keselamatan di jalan, orang berdoa minta rezeki yang halal, orang berdoa ini mendapatkan jannah, dijauhkan dari api neraka, itu semua doa. Tapi bukan istighatsah. Tapi kalau istighatsah, orang yang sedang kesusahan, sedang kepepet, sedang tidak punya seakan-akan jalan lain, tidak punya jalan keluar, maka dia menyatakan pada Allah, ya Rabbi, ni astaghitsuk atau astaghitsu bik, atau seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ketika Nabi terusir dari kampung halamannya, dilempari di Taif dengan batu oleh penduduk Taif, Maka SAW duduk dalam keadaan sedih, meratap kepada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha qayyum, berdiri sendiri, aku beristighasah kepadamu, mengadu, meratap. Ini istighasah. Berarti apa kaitannya istighasah dengan doa? Doa belum tentu istighasah. Istighasah sudah mesti doa. Berarti salah satu dari bentuk doa adalah istighasah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-istighatsah hiya talabul ghaus. Yang namanya istighatsah adalah talabul ghaus, meminta pertolongan atau izalatus syiddah. Izalatus syiddah menghilangkan kesusahan. Kalau seorang atau satu kaum, satu penduduk negeri, kenapa ceklip? Enggak turun hujan satu tahun. Sumur kering, pohon kering. Dan mereka menangis kepada Allah, meminta diturunkan hujan. Istighatsah atau bukan istighatsah? Hah? Istighatsah. Itu istighatsah. Bahkan kalimat yang diucapkan, aghithna, aghithna, minta hujan. Kalimatnya aghithna dari kata istighatsah, meminta ghaus. Dan ketika datang hujan, maka hujan itu dianggap sebagai ghausan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jalan keluar, pertolongan yang menghilangkan syiddah, yang menghilangkan kesusahan, atau yang menyebabkan hilangnya kesusahan. Yang menghilangkan adalah Allah SWT. Yang menyebabkan kehilangan, hilangnya kesusahan tadi adalah turunnya hujan. Maka seringkali hujan dijuluki dengan kata ghaus. Aghithna, aghithna, ghaithan mughitha. Ya Allah, berikan pada kami ghaith. Ghaith yang mughitha. Ghaith yang menghilangkan kesusahan. Ini barakallahu fikum makna al-istighatsah. Apa kata Syekhul Islam tadi? Talabul ghaus, meminta ghaus, yaitu penghilangan kesusahan. Kal istinsar talabun nasr, sama dengan istinsar adalah talabun nasr, meminta pertolongan. Di sini barakallahu fikum diterangkan tentang lafadznya. Dalam bahasa Arab, istinsar dengan istighatsah ada kesamaan. Perhatikan apa kesamaannya. Nah, diawali dengan istinsar dari kata nasr, istighatsah dari kata ghaus. Wazannya wazan istaf'ala, dari kata fi'il. Sehingga dalam bahasa Arab, sesuatu yang diawali dengan alif, sin dan ta, itu biasanya talab. Istansara yastansiru istinsaran, meminta nasr. Istaghatha yastaghithu istighathatan, meminta ghaus. Baik. Apa lagi contoh lainnya? Hah? Apa? Isti'adah, meminta aun, pertolongan. Isti'adah, perlindungan, meminta perlindungan. Isti'adah dari kata ad, aun. Baik. Wahakadha al-istighatsah juga dari kata ghaus, talabul ghaus. Wal-isti'anah, meminta aun. Isti'anah meminta aun, pertolongan. Istighatsah meminta ghaus, penghilangan kesusahan. Penghilangan kesusahan. Istinsar talabun nasr, meminta nasr, meminta pertolongan. Ila akhirih. Wa qala ghairuhu, berkata ulama yang lain, al farqu bainal istighatsah wad du'a, perbedaan antara istighatsah dengan doa, anal istighatsah la takunu illa minal makruh, bahwa yang namanya istighatsah tidak terjadi kecuali dari seorang yang sedang kesusahan. Makruh, al makruh maknanya orang yang ditimpa karb, kesusahan. Sedangkan doa, doa am sifatnya, umum sifatnya. A'ammu minal istighatsah, semua permintaan kepada Allah disebut doa. Minta kemenangan, minta kebaikan, minta jannah, minta perlindungan, minta rizki, semuanya doa. Berarti doa a'ammu, lebih umum sifatnya daripada istighatsah. Kalau istighatsah khusus dari orang yang sedang kesusahan. Li'annahu yakunu minal makrubi wa ghairihi, karena yang namanya doa dari yang makrub, dari orang yang kesusahan, dan juga dari orang yang tidak kesusahan. Orang yang sedang mendapatkan kebaikan-kebaikan, ada yang menyatakan Allahumma barik lana fi, ya Allah berikan barakah pada kebaikan ini. Diberi harta, ya Allah berikan barakah pada harta ini. Diberi segala macam oleh Allah Taala, dia senang dan menyatakan, ya Allah berkahilah semua yang kau berikan ini. Baik, itu doa. Tapi bukan istighatsah. Fa'atfud du'a 'ala al-istighatsah 'an 'atfil 'am atau min 'atfil 'am 'ala al-khass. Berarti yang namanya doa dengan istighatsah sesungguhnya hampir sama, hanya umum dan khusus. Doa lebih umum, istighatsah lebih khusus. Kenapa digandengkan? Lihat judul babnya. Babun minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'u ghairahu. Bab termasuk kesyirikan. Beristighatsah kepada selain Allah dan berdoa pada selain Allah. Beristighatsah dan berdoa. Diatafkan, digandengkan kedua-duanya. Kalau maknanya sama, untuk apa digandengkan? Jawabannya, hadza min 'athfil 'am 'ala al-khass. Ini adalah menggandengkan yang umum dengan yang khusus. Dalam bahasa Arab sering sekali menggandengkan yang umum dengan yang khusus untuk menunjukkan bahwa secara umum tidak boleh, apalagi yang ini begitu. Misalnya perkara inna salati wa nusuki, salatku dan ibadahku. Karena sebagian menafsirkan nusuk adalah ibadah, walaupun nusuk ditafsirkan pula menyembelih. Inna salati wa nusuki, salatku dan ibadahku. Salat juga ibadah, iya kan? Kenapa digandengkan keduanya, salat dengan ibadah? Untuk menunjukkan bahwa ibadahku seluruhnya untukmu ya Allah, khususnya salat. Begitu. Itu sering dalam bahasa Arab. Sama dengan ucapan kalian dalam bahasa Indonesia, semua hadir. Hatta Abdullah. Maka akan dikatakan Abdullah wa kulluhum hadirun. Abdullah dan semuanya hadir. Ya Abdullah juga termasuk semuanya. Wa kullu tullab wa Abdullah hadir. Atau Abdullah wa kullu tullab hadirun. Untuk menunjukkan bahwa orang yang tidak biasanya hadir, hadir juga. Begitu. Semua hadir. Khususnya si fulan. Demikian pula apa yang ada dalam judul bab. Bahwa doa kepada selain Allah itu syirik. Minasyirki doa. Semua doa kepada selain Allah haram. Khususnya istighatsah. Kenapa kok dikhususkan istighatsah? Karena lebih parah dan lebih mengerikan. Kalian tahu bagaimana musyrikin di zaman jahiliyah Kapan mereka berbuat syirik? Kapan meminta pada makhluk, pada berhala-berhala? Dan kapan minta mereka pada Allah Ta'ala? Kalau mereka fil fulki, di atas perahu, di tengah lautan, di tengah gelombang, di tengah badai, yad'un, mereka meminta kepada Allah, mukhlusina lahuddin. Mereka meminta kepada Allah dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Rabbi, selamatkan kami. Musyrikin loh. Mintanya pada Allah. Falamma najjahum ilal barri, idahum yushrikun. Ketika sudah selamat di daratan, tiba-tiba mereka berbuat syirik. Ketika sudah selamatkan di daratan, tiba-tiba kata Allah, mereka berbuat syirik. Berarti kapan mereka berbuat syiriknya? Ketika sudah selamat. Ketika sedang kesusahan, kepada Allah Ta'ala. Memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Berarti sangat-sangat keterlaluan. Kalau ketika kesusahan, mintanya kepada selain Allah. Berarti keterlaluan kan? Musyrikin saja. Berbuat syiriknya ketika najahu milal barri. Ketika diselamatkan ke daratan, maka mereka pun kembali berbuat syirik lagi. Ketika kesusahan di tengah lautan, yad'un ilallah, mereka minta pada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, sungguh-sungguh, ya Rabbi, dengan sungguh-sungguh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Tapi ketika selamat, ketika kembali ke daratan, kembali berbuat syirik lagi. Kalau ada orang yang justru berbuat syiriknya ketika kesusahan, ini keterlaluan. Dalam keadaan susah di tengah lautan, badai, topan, memanggilnya ya fulan, ya fulan. Memanggilnya pada selain Allah SWT. Ya Habib fulan, ya Maulana fulan. Ini lebih parah daripada jahiliyah. Sehingga disebutkan di dalam judul babnya, termasuk kesyirikan. Beristighatsah kepada selain Allah. Dan juga berdoa pada selain Allah. Artinya berdoa pada selain Allah itu syirik semuanya. Khususnya apalagi, lebih-lebih lagi, kalau dalam kesusahan mintanya pada Allah, pada selain Allah. Lebih-lebih lagi ketika kesusahan istighatsah meratapnya kepada selain Allah SWT. Ini fungsinya. Digandengkan yang umum dengan yang khusus. Ini fungsi digandengkan yang umum dengan khusus. Apa itu fungsinya? Untuk mengkhususkan dan menunjukkan bahwa perkara ini lebih parah. Lebih berat. Fabainahuma umumun wa khususun mutlak. Maka antara keduanya, hubungannya umum dan khusus mutlak. Apa umum wa khusus mutlak? Yajtami'ani fi maddatin wa yanfaridu du'a 'anha fi maddatin. Fa kullu istighatha du'a wa laysa kullu du'a istighatha. Berarti kaitannya umumun wa khususun mutlaq. Wa umumun wa khususun min wajhin. Baik. Yang ini apa namanya? Ya ini berbeda. Enggak sama. Tapi kalau sama atau ada satu dengan lain berkait, imma umumun wa khususun mutlaq wa imma umumun wa khususun min wajhin. Ada dua istilah. Istilah pertama umumun wa khususun mutlaq. Satu umum, satu khusus secara mutlaq. Yang ini umum doa. Maka semua ini doa. Di dalam doa ada yang namanya istighatsah. Apa itu? Atau kapan itu doa yang dinamakan istighatsah? Kalau munculnya dari seorang yang makrub, seorang yang sedang kesusahan, yang ditimpa musibah atau kesulitan yang berat, seperti yang tadi di tengah badai, di tengah lautan. Baik, dia berdoa pada selain Allah. Apa hukumnya? Syirik. Beristighatsah pada selain Allah, apa hukumnya? Syirik. Baik, mana yang lebih dahsyat antara keduanya? Hah? Istighatsah. Mengapa? Karena biasanya orang yang sedang kepepet, walaupun tadinya musyrik, tiba-tiba mereka mintanya pada Allah. Mengapa? Sedang kesusahan. Biasanya orang kalau sedang susahan akan mencari yang paling mujarab, yang paling tingginya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Di tengah lautan mereka yad'un, mereka meminta kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Setelah selamat ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Artinya berbuat syiriknya ketika mereka tidak kesusahan. Ketika kesusahan mereka memanggil Allah. Karena mereka menganggap Allah adalah Tuhan besar. Sedangkan Lata, Uzza dan Manat dan lain-lain dari Tuhan-Tuhan yang mereka anggap. Mereka anggap itu Tuhan-Tuhan kecil. Sebagaimana talbiyah jahiliyah mereka. Mereka kalau talbiyah zaman jahiliyah akan menyatakan labbaik Allahum. Labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamliku huwa ma malak. Kata mereka, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Enggak ada sekutu bagimu. Kecuali sekutu-sekutu kecil yang kau miliki mereka dan mereka tidak memiliki engkau. Ini jahiliyah. Dianggap Allah punya sekutu, punya Tuhan-Tuhan lain. Tapi Tuhan-Tuhan kecil. Engkau memiliki mereka, mereka tidak memiliki engkau. Sehingga ketika kesusahan, mereka memintanya kepada yang paling besar. Yang paling tinggi. Yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma najahum minal barri idahum yusyrikun. Tetapi ketika diselamatkan oleh Allah ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Maka, kalau ada orang yang berbuat syiriknya ketika kesusahan, ini keterlaluan sekali. Berarti istighasah ada di dalam doa. Kalau umumun wa khususun min wajhin, nanti akan dibahas pada babnya, atau ketika tersinggung lagi insyaAllah, bahwa dari satu sisi ini yang lebih umum, ini yang khusus. Tapi sisi lain, ini yang lebih umum, ini yang lebih khusus. Akhirnya diagramnya beririsan. Kembali kepada kitab. Wa qala rahimahullah. Fa kullu istighatsah du'a wa laysa kullu du'ain istighatsah. Maka semua istighatsah merupakan doa. Dan tidaklah setiap doa merupakan istighatsah. Wa qawluhu aw yad'u ghayrahu atau meminta kepada selainnya. I'lam anna du'a naw'an. Ketahuilah bahwa doa itu dua macam. Ada doa ibadah, ada doa mas'alah. Doa sebagai ibadah dan doa sebagai permintaan. Sedikit berbeda, tapi ada kesamaan. Sama-sama doa. Apa terjemahan doa kira-kira dalam bahasa Indonesia? Kalau da'a yad'u artinya apa? Kalau di kamus. Hah? Memanggil kan? Ud'u. Panggillah. Yad'u. Memanggil. Atau bahasa lainnya menyeru. Ya Allah, ya Allah. Memanggil. Taib, memanggil Allah SWT ada dua macam. Ada seorang yang mengatakan la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, la ilaha illallah ila akhirih. Sedang apa dia? Sedang memanggil Allah atau menyebut Allah. Tapi dalam rangka ibadah. Sedang beribadah dia. Ada yang menyatakan ya Allah aghithna, ya Allah unsurna, ya Allah tolonglah kami. Dia memanggil juga untuk meminta. Taib. Wa yuradu bihi fil Qur'an atau dikatakan wa yuradu fil Qur'ani hadza taratan wa hadza taratan. Dan disebutkan kalimat da ayat u dalam Al-Qur'an, kadang yang dimaksud yang ini, kadang yang dimaksud yang itu. Kadang dimaksud doa dalam Al-Qur'an bermakna ibadah, kadang doa bermakna meminta. وَيُرَادُ بِهِ مَجْمُعُهُمَا dan kadang-kadang dimaukan keduanya. Dimaukan kedua-duanya. Ibadah juga, permintaan juga. فَدُعَاءُ مَسْأَلَهُ sekarang yang dibahas pertama, doa mas'alah. Doa yang bermaksud meminta. هُوَ طَلَبُ مَا يَنْفَعُ الدَّاعِ yaitu seseorang meminta apa yang bermanfaat baginya. الدَّاعِ maksudnya orang yang berdoa. Yanfa'u da'i yang memberikan manfaat pada orang yang berdoa. Min jalbi naf'in aw kashfi durrin. Yang bermanfaat bagi seorang yang berdoa biasanya meminta jal binaf'in, mendapatkan manfaat, atau kasyfi durrin, menolak mudharat. Meminta jannah dan meminta perlindungan dari api neraka. Yang pertama jalbu naf'in, yang kedua kasyfu durrin. Atau meminta keselamatan dan berlindung dari kesesatan. Itu juga sama. Meminta keselamatan apa? Jalbi naf'in. Kalau berlindung dari kesesatan, kasyfi durrin, menyingkapkan kejelekan. Masalah dunia juga sama. Minta rezeki, apa itu? Jalbi naf'in, meminta manfaat. Atau semoga tidak mendapatkan musibah. Kasyfi durrin. Wahakala. Itu namanya doa. Meminta sesuatu yang bermanfaat atau meminta disingkapkan, dijauhkan dari kejelekan. Walihada angkara Allah ala man yaj'u ahadan min dunih. Itu doa masalah. Doa yang bermakna meminta. Maka dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk doa. Dilarang. Diingkari oleh Allah dengan pengingkaran yang keras. Karena meminta kepada selain Allah adalah meminta kepada yang la yamliku darran wa la naf'an. Kalau meminta kepada selain Allah, berarti dia meminta pada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat. Tidak bisa menakdirkan kebaikan, tidak bisa menakdirkan kejelekan. Enggak bisa menentukan dan enggak bisa memberikan apa yang kamu minta. Baik. Seperti Allah mengingkari dalam Al-Quran, Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu huwa as-sami'ul 'alim. Katakan, apakah kalian beribadah kepada selain Allah apa yang mereka tidak memiliki mudarat, tidak pula memiliki manfaat. Tidak bisa menentukan mudarat, tidak bisa menentukan manfaat. Wallahu as-sami'ul 'alim, padahal Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kira-kira ibadahnya bentuk apa itu yang dilarang? Jangan kalian beribadah pada yang tidak memiliki untuk kalian kebaikan dan kejelekan. Tentunya ibadahnya dalam bentuk meminta. Artinya jangan kamu berdoa meminta kepada yang tidak punya, yang tidak memiliki. Tidak memiliki darran wala naf'an, tidak memiliki madarat, tidak memiliki manfaat. Enggak bisa menentukan takdir baik, takdir buruk. Atau ayat lain lebih jelas lagi karena pakai kalimatnya doa. Qul atad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna. Katakan, apakah kami akan berdoa kepada selain Allah apa yang tidak mungkin memberikan manfaat kepada kami dan tidak mungkin pula memberikan mudarat pada kami. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah, yang kemudian mengembalikan kaki-kaki kami setelah Allah beri hidayah kami. Artinya kembali murtad setelah Allah beri hidayah kami. Kaladzi istahwathu syayatin fil ardh, seperti orang-orang yang dikuasai syaitan di muka bumi. Hayaran, dalam keadaan bingung. Oh, dia memiliki teman-teman yang memanggilnya ke arah petunjuk. I'tina, datanglah kepada kami. Maka katakan, inna hudallahi huwal huda. Katakan bahwa hidayah Allah itulah yang benar-benar hidayah. Wa umirna linuslima li rabbil alamin, dan kita diperintah untuk pasrah menyerah kepada rabbul alamin. Lihat awal ayat ini. Qul anad'u. Katakan, apakah kami akan berdoa? Ayu doa in hadha? Doa yang mana ini? Doa ibadah atau doa masalah? Hah? Doa masalah. Mengapa? Dari mana tahunya kalau itu doa doa masalah? Karena dikaitkan dengan kepemilikan. Ma la yanfa'una wa la yadurruna. Apakah kami akan berdoa kepada yang tidak bisa memberikan manfaat pada kami, tidak pula memberikan mudarat pada kami? yang nantinya kita akan sesat. Seperti orang yang dikuasai syaitan. Baiklah akhiril ayat. Berarti doa yang dimaksud doa permintaan. Berarti maknanya jangan meminta dengan doa. Dengan doa. Sebab kalimat doa itu adalah meminta dari bawah ke atas. Beda dengan talab dalam makna dari orang yang sejajar, dari manusia ke manusia. Maka itu, kalau pada perkara-perkara dunia, walaupun makruh, dia bukan syirik. Tapi yang dimaksud dengan doa adalah meminta kepada sesuatu yang dianggap tinggi, dianggap Tuhan, selain Allah, maka itu yang diancam. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Memberikan manfaat, memberikan mudarat maksudnya dengan kekuasaannya dan takdirnya. Tidak bisa menakdirkan manfaat, tidak bisa menakdirkan mudarat. Wa qala, contoh lain. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan engkau meminta. Saya terjemahkan meminta. Mengapa? Karena doanya doa masalah. Doa masalah. Doa masalah. Dan doa ibadah. Kalau doa masalah, maknanya meminta. Kalau seorang yang sedang berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada permintaan di situ? Tidak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada permintaan? Tidak ada. Atau dia baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran? Ada permintaan? Tidak ada. Baik. Apa namanya itu? Doa atau bukan doa? Itu juga doa. Tapi doa ibadah. Doa ibadah. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Fakullu du'ain ibadatun. Fakullu du'a ibadah mustalzim du'a'il mas'alah. Pertanyaannya sekarang. Kalau tadi dikatakan wala tad'u min dunillah, jangan meminta pada selain Allah. Apa yang tidak akan menentukan manfaat untukmu dan yang tidak pula memberikan madharat untukmu? Kalau engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang-orang zalim. Hai? Musyrik. Apa dalilnya? Kalau zalim bermakna musyrik. Hah? Naam. Ucapan Luqman kepada anaknya yang menyatakan inna syirka la zulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Baik, kata Syekhul Islam rahimahullah, mengapa doa ibadah dikatakan doa? Kalau doa masalah artinya dia yad'u, memanggil, meminta. Itu jelas wajar. Tapi orang baca Quran masa dikatakan sedang berdoa? Hah? Orang baca Quran dikatakan doa, doa ibadah. Apakah orang yang sedang baca Quran meminta sesuatu? Tidak memang. Tetapi dalam kata-katanya baca Al-Quran, dalam kata-katanya subhanallah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah, tidak ada kalimat aku minta, tidak ada. Tetapi apa yang diinginkan oleh si hamba tadi dengan baca Quran? Hah? Apa yang diinginkan? Pahala. Ketika dia mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, apa yang diinginkan? Pahala. Ingin dari Allah Subhanahu wa taala balasan, keridhaan. Ingin mendapatkan jannah, ingin dilindungi dari api neraka. Itu juga permintaan sesungguhnya. Iya kan? Maka kata Syekhul Islam, doa ibadah mengandung doa masalah. Kita kembali kepada ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Perhatikan kitabnya. Fa kullu du'a'i ibadah mustalzim li du'a'il mas'alah. Semua doa ibadah memberikan konsekuensi doa masalah. Doa ibadah terkandung di dalamnya doa masalah. Wa kullu du'a mas'alah mutadammin li du'a ibadah. Sebaliknya, doa mas'alah juga terkandung di dalamnya doa ibadah. Ini khairun azakullah, berarti dibagi dua itu hanya untuk menerangkan saja. Inti yang diharapkan oleh si hamba tadi apa? Walaupun keduanya hampir-hampir tidak bisa dipisahkan karena selalu bergandengan. Orang yang sedang berdoa pada Allah, ya Allah aghithna, ya Allah aghithna. Sedang beribadah atau bukan ibadah itu? Hah? Ibadah. Baik, sekarang orang yang sedang ibadah. Al-Quran. Mengandung permintaan enggak dia? Mengandung permintaan, karena dia berharap mendapatkan pahala. Dia meminta pada Allah dengan ibadahnya agar dimasukkan ke dalam golongan ahlul jannah. Berarti ketika dia berdoa, terkandung dalamnya peribadatan. Karena ibadah itu macam-macam bentuknya, sholat, puasa, haji, dan termasuk doa, meminta, juga ibadah. Dia sedang beribadah. Kalau sebaliknya, orang yang sedang beribadah, terkandung dalamnya permintaan. Karena orang yang sholat, orang yang puasa, mengandung permintaan pada Allah. Meminta keridhaannya, meminta pahalanya, meminta dimasukkan dalam jannah, meminta diselamatkan dari api neraka. Ayat, mafhum? Kembali kepada kita. Maka Syekhul Islam berkata, rahimahullah, doa ibadah mustalzim doa al-mas'alah, wa kullu doa mas'alah mutadammin li doa al-ibadah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah berfirman, berdoalah kepada Rabb kalian dengan merendah dan dengan lirih, dengan suara yang tidak keras. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Disebutkan, berdoalah kepada Rabb kalian dengan lirih dan merendah. Diajarkan bagaimana berdoa. Jangan terlalu keras menjerit-jerit. Jangan pula engkau tidak berbicara. Diam, lamun, begitu. Jangan. Ucapkan. Dengan kalimat, dengan suara. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma aghithna. Atau dengan kalimat yang lain. Ya hayu ya qayyum. Dengan terucap. Tapi jangan menjerit-jerit. Kalau menjerit-jerit, maka seakan-akan engkau menganggap bahwa Allah itu tidak mendengar. Sebagaimana ketika mereka sebelum diingatkan oleh Nabi, memanggil Allah dengan keras. Berdoa dengan keras. Nabi menyatakan, irba'u ala anfusikum. Innakum la tad'una al-asamma walal ghaiba. Tenanglah. Tenangkan diri kalian, tenangkan diri kalian. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Kalian tidak berdoa kepada yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli. Ditegur oleh Rasulullah SAW untuk jangan menjerit-jerit, apalagi pakai speaker. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Diajarkan bagaimana berdoa, karena doa itu ibadah. Ayat berikutnya, qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Katakan, bagaimana pendapat kalian kalau datang pada kalian azab dari Allah atau datang pada kalian hari kiamat? Apakah selain Allah yang akan kalian seru? Apakah selain Allah yang akan kalian minta? In kuntum shadiqin, kalau kalian memang jujur. Kalau kalian memang jujur, kepada siapa kira-kira meminta? Hari kiamat terjadi kekacauan. Bintang-bintang berjatuhan. Manusia seperti aneh-aneh berterbangan. Meminta pada siapa? Qul inna a'udzu in kuntum shadiqin, maknanya jujur kalian. Jawab dengan jujur, meminta pada siapa ketika itu? Enggak ada lagi yang mereka bisa minta kecuali Allah. kalau terjadi kehancuran. Taib, di sini apakah doanya bermakna doa masalah atau doa ibadah? Hah? Atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Karena saat itu sudah tidak ada lagi selain Allah Ta'ala, hancur seluruhnya. Maka aghairallahi tad'un, apakah selain Allah yang kalian sembah? Apakah selain Allah yang kalian ibadahi? Apakah selain Allah yang kalian minta? Masuk semua di sana. Doa masalah dan doa ibadah. Bal iyyahu tad'un, tentunya kalian akan meratap kepada Allah, akan meminta kepada Allah. Fayakshifu ma tad'una ilaih. Insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Niscaya kalian akan berdoa kepadanya. Dan niscaya Allah akan singkirkan, Allah akan singkapkan semuanya. Dan kalian akan lupa dengan apa yang kalian sekutukan. Ini lupa pada Tuhan-Tuhan kalian. Ayat berikutnya perhatikan. Wa annal masajida lillah. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan berdoa kepada Allah, kepada siapapun. Masjid ini milik Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Ayu du'ain fi hadhil ayah. Ayu du'a. Doa yang mana? Dua-duanya. Ini masjid milik Allah. Masa mau beribadahnya kepada selain Allah? Di dalam masjid, masjid Allah. Kemudian ibadahnya kepada selain Allah. Astagfirullah. Keterlaluan. Atau memintanya kepada selain Allah. Dua-duanya jangan. Mengapa disatukan kedua-duanya? Karena mustalzim doa ibadah berkonsekuensi doa masalah. Doa masalah berkonsekuensi doa ibadah. Saling berkait antara keduanya dengan erat. Masjid milik Allah, maka jangan berdoa dengan doa masalah ataupun doa ibadah kepada selain Allah. Jangan kedua-duanya. Atau lebih tepatnya, jangan berdoa pada selain Allah, apalagi istighosah selain Allah. Wa qala an lahu da'watul haqqi walladhina yad'una min dunillahi la yastajibuna lahum bishay' illa kabasiti kaffayhi ilal ma' ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. Dia memiliki dakwah yang hak, doa yang hak. Adapun mereka yang menyeru selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai, mereka tidak akan memberikan, enggak akan mengabulkan permintaannya. Yang meminta selain Allah enggak akan dikabulkan permintaannya. Kecuali kabasiti kafaihi ilal ma, kecuali seperti orang yang memasukkan jarinya ke air untuk mencapai mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, enggak mungkin akan sampai ke mulutnya. Karena firman Allah menunjukkan tidak mungkin sama sekali. Ini air, pengin air itu tangannya dimasukkan, bisa? Apakah sampai ke mulutnya? Emang tangannya sedotan? Tidak bisa dia. Liyablughafah, untuk mencapai ke mulutnya. Wama huwa bibalighi, enggak akan mencapai ke mulutnya walaupun kelihatan tangannya nempel ke air. Tetap enggak sampai ke mulutnya. Enggak akan bisa sampai ke mulutnya. Artinya kalau meminta pada selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai. Enggak akan dikabulkan, enggak akan diberikan karena mereka memang tidak punya. Faqidus syai la yu'ti. Yang tidak punya, enggak akan memberi. Itu pepatah bahasa Arab yang menyatakan faqidus syai la yu'ti. Yang tidak punya, enggak akan memberi. Tetapi ketika dia meminta pada berhala, ketika meminta pada kuburan keramat, tiba-tiba terkabul. Salah. Bukan begitu kejadiannya. Bukan terkabul, bukan. Ketika kamu berbuat syirik, ketika kamu berbuat pelanggaran-pelanggaran meminta pada selain Allah, kebetulan Allah takdirkan untukmu perkara itu. Bukan berhala tadi yang ngasih. Bukan berhala tadi, bukan kuburan keramat, bukan pohon keramat yang mengabulkan kepadamu. Dia punya apa? Kamu tebang juga, habis dia, mati dia. Kamu tebang pohon itu, kering. Kamu gali kuburan itu, gak bisa melawan. Berarti yang ngasih siapa? Allah. Dan itu kebetulan Allah memang mau ngasih. Kamu tidak berbuat pun Allah kasih. Maka sungguh kamu keterlaluan. Tidak sabar. Allah akan beri. Kamu sudah meminta kepada kuburan. Padahal Allah mau kasih. Besok atau lusa. Sehingga ketika kamu ke kuburan, oh ternyata terjadi ya. Berarti terkabul. Bukan. Allah sudah akan memberi kamu pada hari itu. Tiba-tiba kamu buat syirikan. Maka engkau berbuat sesuatu yang azim. Sesuatu yang besar. Sesuatu kekurang ajaran pada Allah yang sangat. Itu kesyirikan. Qala. Wa amsalu hadza fil Qur'an. Dan lain-lainnya dalam Qur'an sangat banyak. Dari doa-doa yang bermakna meminta. Yang di dalamnya terkandung doa ibadah. Aksar min an yuhsar. Terlalu banyak untuk dihitung. Wa huwa yatadamman doa al-ibadah. Dan itu mengandung doa ibadah. Lianna sa'il akhlasa su'alahu lillah. Karena si peminta ini mengikhlaskan permintaannya, memurnikan permintaannya hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Wa dzalika min afdhalil ibadat, dan itu adalah sebaik-baik ibadah. Doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Meminta kepada Allah itu ibadah. Maka mintalah kepada Allah. Sallallahu sallallahu hatta syiz'a idan qata. Mintalah pada Allah, mintalah pada Allah. Walaupun sali sendalmu putus, minta pada Allah Ta'ala. Sambil kamu berusaha untuk memperbaiki, sambil mengatakan, ya Allah, aku meminta kemudahan darimu untuk meminta. Hatta syiz'a idan qata. Hingga sendal, tali sendalmu putus, minta pada Allah Ta'ala. Artinya jangan meremehkan masalah doa. Jangan berpikir seperti pikiran-pikiran orang yang tidak paham. Jangan berpikir seperti pikiran orang jahil, orang bodoh. Kalau banyak minta sama Allah, nanti Allah marah. Itu jahil namanya. Enggak kenal Allah. Dikira Allah seperti manusia. Sekali minta dikasih, dua kali minta dikasih, tiga kali minta dimarahi. Kamu minta terus. Itu manusia. Itu makhluk yang bakhil. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Arhamur Rahimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala Karim, Maha memberi, mujibud da'awat. Orang berdoa kepada Allah, Allah tambah cinta. Semakin banyak berdoa, semakin Allah cinta kepadanya. Semakin dia bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menatap kepada Allah, menangis di hadapan Allah, Allah semakin cinta kepada dia. Maka mintalah, mintalah. Sallallahu, sallallahu. Hatta syis'a idal qata. Mintalah, mintalah. Walaupun perkara kecil, minta pada Allah Ta'ala. Karena itu adalah ibadah. Justru mendapatkan pahala. Wa dzalika min afdhalil ibadat. Dan itu dikatakan sebaik-baik ibadah. Mungkin ada yang bertanya. Mengapa Ustaz? Minta kok dikatakan sebaik-baik ibadah? Kan cuma minta. Ya Allah, aku minta ini, ya Allah. Kok dikatakan sebaik-baik ibadah? Iya. Karena dengan engkau meminta pada Allah, berarti engkau memiliki keyakinan bahwa Allah Maha memberi. Dan meyakini bahwa Allah yang memiliki. Dan engkau meyakini bahwa Allah Maha pengasih. Maha penyayang. Berarti engkau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini semua pujian pada Allah Ta'ala. Beda dengan orang yang mengatakan, oh jangan minta sama Allah, nanti Allah marah. Suudzon pada Allah Ta'ala. Atau minta kepada selain Allah, berarti dia meyakini ada selain Allah yang memiliki. Orang ini yang meminta pada Allah saja, tidak minta pada yang lain, berarti dia tahu, dia kenal Allah dengan sifat-sifatnya. Allah memiliki alam semesta. Allah memiliki seluruh yang ada di alam ini. Dan Allah berarti, dia keyakinan orang yang berdoa tadi, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan segala takdir. Berarti dia yakin bahwa Allah Maha berkuasa. Berarti dia yakin Allah Arhamur Rahimin. Berarti dia yakin Allah Mujibu Da'awat, Maha mengabulkan doa. Berarti dia yakin bahwa Allah Sami'un Alim, bahwa Allah Maha mendengar doanya. Allah Maha mengetahui. Allah Maha. Ikhwan ibn azakullah, semua itu keyakinan tentang Allah dengan sifat-sifatnya adalah perkara besar. Berarti dia mukmin. Berarti dia mukmin yang beriman pada Allah dan sifat-sifatnya. Jangan anggap remeh masalah doa. Wa kadzalika dzakir lillah. Demikian pula seorang yang berzikir pada Allah. Zikir doa apa tuh? Doa ibadah. Sama dengan orang yang menyatakan subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Memuji Allah Ta'ala dengan kebesarannya, memuji Allah dengan kesuciannya, mensuci Allah dengan terpujinya, alhamdulillah, alhamdulillah. Sedangkan orang yang berdoa tadi meminta, ya Allah, tolonglah aku, dia juga sedang memuji Allah dengan keyakinan-keyakinan bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi, Allah Maha Memiliki, Allah yang menakdirkan, Allah mendengar orang yang berdoa. Allah, itu semua juga pujian kepada Allah Ta'ala. Sama dengan talili kitabihi wa nahwi. Sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran juga menyebut nama-nama Allah. Membaca ayat-ayat Allah, ucapan Allah. Talibun minallahi fil ma'na. Maka orang tadi semuanya meminta. Yang sedang berzikir, meminta. Agar Allah memberikan pahala untuknya dan meninggikannya, memuliakannya di dunia dan akhirat. Baca Quran juga sama. Talibun minallah fil ma'na. Secara makna dia sedang meminta. Dengan baca Quran, dia berharap. Agar dia mendapatkan pahala, mendapatkan jannah, mendapatkan keridhaan Allah. Fayakun da'iyan abida. Maka dia menjadi seorang da'i yang berdoa dan sekaligus abidan yang beribadah. Berarti dia sekaligus meminta dan beribadah. Qul inna a'udzu fatabayyana bihadza. Qaulu Syekhul Islam anna du'a al-ibadah mustalzim du'a al-mas'alah kama anna du'a al-mas'alah mutadhammin du'a al-ibadah. Maka jelaslah dengan ini ucapan tadi, ucapan Syekhul Islam, bahwa doa mas'alah mengandung doa ibadah dan doa ibadah juga mengandung doa mas'alah. Allahu ta'ala alam. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik. Hunaka soal? Jazakumullah khair. Allah yabarik fikum. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.